Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali kepada pembahasan kita, yaitu dalam kitab Fiqh Muyassar pada bab At-Taharah. Kembali kita kepada pembahasan yang sempat terhenti sesaat ketika bulan Ramadan dalam rangka menyesuaikan bulan puasa, sehingga ketika itu kita memilih bab Siyam. Maka insyaallah kita sekarang akan memulai dari mana yang telah kita hentikan di awal kitab, yaitu pada masih dalam pembahasan kitab At-Taharah bab yang ke-9 terkait an-najasat wa kaifiyatu tathhiriha. Al-bab at-tasi' fi an-najasati wa kaifiyati tathhiriha. Baik, kita akan murajaah, mengulang beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif Hafizahullah dalam kitab ini, yaitu terkait permasalahan perkara-perkara yang najis. Muallif telah menjelaskan dan juga telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang al-asya allati qamat dalilu ala najasatiha, benda-benda atau perkara najis yang tegak dalil di atasnya, yang ada dalilnya. Sesuatu itu dikatakan sebagai perkara yang najis berdasarkan dengan dalil. Karena al-asl fil asya' at-taharah, karena suatu asal, qa'idah yang mana telah kita pelajari bahwa asal segala sesuatu selain ibadah itu asalnya adalah taharah, suci, boleh untuk dilakukan dan halal. Seluruh benda yang tidak ada dalil menunjukkan keharamannya, maka asalnya adalah suci. Maka perkara yang najis itu butuh tegak dengan adanya hujjah dan dalil, sehingga kita bisa mengatakan bahwa benda tersebut adalah najis. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-asl al-jami' taharatu jami' al-ayani hatta yatabayyan najasatiha, fa kullu ma lam yubayyin najasatiha fahuwa tahirun. Asal yang menyeluruh, yaitu kesucian seluruh benda, seluruh sesuatu, hatta yatabayyan, sampai betul-betul jelas kenajisannya, yakni dengan adanya dalil. Maka seluruh yang tidak terdapat penjelasan dalil, yang tidak ada dalil tentang kenajisannya, maka perkara tersebut merupakan perkara yang suci. Kemudian beliau beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang di muka bumi untuk kalian, yakni untuk kalian gunakan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa perkara yang bisa kita gunakan itu merupakan perkara yang suci, merupakan perkara yang suci. Kemudian sedikit kita mengulang murajaah kembali, yaitu muallif menyebutkan benda-benda yang najis. Yang pertama yang disebutkan oleh muallif di sini adalah baul al-adami wa udratuhu wa qai'uhu, kencing manusia, wa udratuhu wa qai'uhu, benda najis. Yang pertama kata muallif yaitu kencing atau kencing dan kotoran manusia. Wa qayyuhu, dan juga muntahnya. Demikian juga muntahnya. Adapun permasalahan kotoran manusia, baik itu air kencing maupun kotorannya, maka ini para ulama sepakat tentang kenajisan kedua hal tersebut, tentang kenajisan kotoran manusia ini. Para ulama sepakat atas kenajisan perkara tersebut, yaitu kencing dan kotoran manusia. Adapun permasalahan muntah, maka di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang sahih bahwa yang namanya muntah itu tidaklah najis. Pendapat yang sahih bahwa muntah tidaklah najis. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan juga dipilih oleh Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Adapun sebuah hadis yang digunakan oleh pendapat sebagian ahlul ilm yang mengatakan bahwa muntah ini merupakan perkara yang najis, mereka menggunakan dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Dari sebuah hadis Mi'dan bin Talhah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau muntah ketika beliau berpuasa, kemudian beliau membatalkan puasanya. Mereka mengatakan, sebagian para ulama pendapat yang mengatakan bahwa muntah ini najis, mereka mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan najisnya muntah, dikarenakan Rasul ketika beliau berpuasa beliau muntah dan beliau membatalkan puasanya. Namun sisi pendalilan dari hadis ini tidaklah kuat. Dikarenakan yang dimaksud dari hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa makna hadis ini bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana shaiman mutatawwian faqa'a fadha'ufa faaftar. Hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu beliau sedang berpuasa, kemudian beliau muntah dan beliau merasa lemah. Puasa sunnah, ketika itu beliau sedang berpuasa sunnah, kemudian beliau merasa lemah dan muntah. Maka dengan sebab tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya. Ini sebabnya kenapa Rasul membatalkan puasanya ketika beliau muntah, bukan dikarenakan najisnya muntah. Demikianlah dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Maka pendapat yang sahih bahwa muntah tidaklah najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa muntah itu merupakan perkara yang najis. Kemudian qala Syekh illa baulus sabiyyi alladzi lam ya'kul litta'am. Kecuali air kencing anak kecil yang belum makan makanan. Maksudnya dia masih minum susu, belum bisa makan apa-apa kecuali dia minum susu saja. Kata mu'alif di sini, air kencing manusia itu najis, demikian pula kotorannya. Adapun air kencing anak kecil yang belum makan makanan, maka ini tidaklah najis. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Namun pendapat yang sahih bahwa air kencing anak kecil itu tetap najis. Namun kenajisannya ringan. Kenajisan air kencing anak kecil yang belum minum, yang belum makan, itu hukumnya najis. Namun sifat atau jenis kenajisannya itu najis yang ringan. Fayuktafa birashihi li hadithi Ummi Qais binti Mihsan. Maka cara membersihkan air kencing anak kecil yang belum bisa makan, cara membersihkannya tidak perlu untuk dicuci, tetapi cukup untuk dipercikkan air dan sudah. Cukup dipercikkan air pada tempat yang terkenai air kencing anak kecil yang belum bisa makan itu dan selesai. tidak perlu untuk harus dicuci dan dikucek. Cukup untuk dipercikkan air saja. Ini cara membersihkan air kencing anak kecil yang belum bisa makan. Hal itu berdasarkan sebuah hadis Ummi Qais binti Mihsan, annaha atat fi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlazahu fi hijrihi. Suatu ketika Ummu Qais binti Mihsan, beliau radhiyallahu anha, memberikan anak kecilnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa makan ketika itu. Maka Rasul memangku anak tersebut, fabala ala thawbihi. Maka anak itu mengencingi baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'in, beliau meminta untuk diambilkan air, fanadhahu wa lam yaghsilhu. Kemudian beliau hanya mempercikkan air itu ke tempat kencing yang mengenai baju beliau, wa lam yaghsilhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya. Maka ini cara membersihkan air kencing anak kecil laki-laki, air kencing anak kecil laki-laki yang belum bisa makan, yang belum bisa makan. Kemudian permasalahannya itu perbedaan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Disebutkan oleh para ulama bahwa anak kecil itu terbagi menjadi dua macam. Ada anak kecil, maksudnya anak kecil yang belum bisa makan. Anak kecil yang belum bisa makan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak kecil laki-laki yang belum bisa makan, air kencingnya najis. Demikian pula anak perempuan yang belum bisa makan, air kencingnya najis. Yang namanya kotoran manusia itu najis. Tetapi kenajisannya ringan. Berbeda halnya dengan kenajisannya anak yang sudah bisa makan. Anak yang sudah bisa makan itu kenajisannya sama seperti orang dewasa. Harus dibersihkan dan dicuci sampai hilang najis dari tempat tersebut. Adapun anak kecil yang belum bisa makan, maka ini hukumnya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika anak tersebut anak perempuan, anak laki-laki, maka cara membersihkannya yaitu dengan dipercikkan di tempat yang najis yang terkenai kencing anak tersebut. Tidak perlu untuk dicuci dan diucek. Cukup untuk dipercikkan air saja, maka ini sudah cukup. Ini membersihkan air kencing anak laki-laki yang belum bisa makan. Tetapi jika anak itu adalah anak perempuan, maka hukumnya dicuci, tidak dipercikkan air seperti laki-laki. Ini perbedaan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Inilah pendapat yang sahih. Jadi anak laki-laki yang belum bisa makan, air kencingnya, cara membersihkannya cukup untuk dipercikkan air saja. Dan jika anak itu adalah anak perempuan, maka cara membersihkannya harus dicuci seperti anak yang sudah bisa makan. Seperti anak yang sudah bisa makan. Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yughassalu baulul jariyati wa yundah baulul gulam. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau berfatwa, yughassal baulul jariyah, anak kecil perempuan kencingnya itu dicuci. Wa yundah baulul gulam, adapun anak kecil laki-laki, maka air kencingnya cukup dipercikkan air saja. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian juga hadis yang kedua yang menunjukkan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu hadis Abu Lubabah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yughassalu min baulil untha wa yundah min baulil dzakar. Sungguhnya innama yughassal, hanya saja dicuci air kencing al-untha, anak kecil perempuan. Wa yumdah min baulidz dzakar, adapun anak-anak laki-laki yang belum bisa makan, maka cukup untuk dipercikkan air saja. Maka di sini terdapat perbedaan antara laki-laki dan anak perempuan dalam hal membersihkan najis yang ada pada mereka. Inilah permasalahan terkait anak kecil yang belum bisa makan. Adapun anak kecil yang sudah bisa makan, maka hukumnya sama seperti orang dewasa. Sama seperti orang dewasa, harus dicuci dan sampai bersih najis tersebut dari tempat yang terkenai najis itu. Kemudian qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ats-tsani, benda yang kedua yang najis adalah ad-dam al-masfuh. Perkara yang najis yang kedua yang disebut oleh muallif di sini adalah ad-dam al-masfuh min al-hayawan al-ma'kul, darah yang mengalir dari hewan yang boleh dimakan. Darah yang mengalir, yang keluar dari hewan yang boleh dimakan. Maksudnya darah mengalir itu ketika dipotong, darah tersebut mengalir, mengalir deras. Maka darah ini, menurut pendapat sebagian ahlul ilm, bahwa darah tersebut hukumnya najis. Bahwa darah yang mengalir hukumnya najis. Darah yang mengalir hukumnya najis, baik itu darah hewan maupun darah manusia. Jika darah itu sifatnya mengalir, maka ini najis. Namun, sebagaimana pula telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa pendapat yang sahih bahwa yang namanya darah tidaklah najis. Yang namanya darah tidaklah najis. Inilah pendapat yang sahih. Dan terdapat banyak hujjah atau banyak dalil yang menguatkan pendapat ini, yaitu tentang kesucian darah, bahwa darah itu tidaklah najis. Atau sebelum itu kita akan baca lengkapan dari muallif di sini yang beliau sebutkan. Perkara yang najis yang kedua adalah ad-dam al-masfuh, darah yang mengalir dari hewan yang boleh dimakan. Amad-dam alladhi yabqa fil lahm wal uruq fa innahu tahir. Adapun darah yang menetap di al-lahm, di daging, wal uruq, dan di urat, fa innahu tahir. Maka darah yang menetap itu suci, tidaklah najis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au damam masfuhan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw damam masfuhan. Katakanlah wahai Muhammad, la ajidu fima uhiya, aku tidaklah diwahyukan tentang perkara-perkara yang haram untuk dimakan kecuali maitah, bangkai, atau dam masfuhan, atau dam, darah yang mengalir. Ini tidak boleh dimakan. Muallif menyebutkan ayat ini untuk menjadikan dalil tentang najisnya darah. Huwa alladhi yuhraqu wa yunsab. Darah yang mengalir itu adalah darah yang yuhraq, yang mengalir dan yunsab. Sama, mengalir artinya. Inilah pendapat jumhur. Pendapat jumhur yaitu najisnya darah al-masfuh, darah yang mengalir. Mereka juga mengkiaskan darah itu najis dengan mengkiaskan seperti darah haid. Jadi darah yang mengalir itu hukumnya najis, itu seperti darah haid yang keluar dari tubuh manusia, itu hukumnya najis. Darah haid najis, para ulama sepakat. Jadi dikiaskan antara darah haid dengan darah yang mengalir. Inilah pendapat jumhur. Dan juga jumhur ulama mereka memberikan pengecualian dalam darah ini. Memberikan pengecualian dalam darah. Jadi kata mereka, darah itu, darah yang mengalir hukumnya najis. Kecuali darah itu sedikit. Kecuali darah yang mengalirnya sedikit. Falaisa binajis. Jadi dirinci. Darah itu jika banyak, maka najis. Tetapi jika sedikit mengalirnya, maka ini tidaklah najis. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ahli ilm. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dikuatkan pula oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Utsaimin. Demikian pula Al-Imam As-Sanani wa-Syaukani rahimahumullah, bahwa darah hukumnya suci, bahwa darah itu hukumnya suci. Inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan beberapa dalil berikut. Dalil yang pertama, yaitu bahwa hukum asal segala sesuatu suci. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah. Kecuali darah haid. Kecuali darah haid. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah. Kecuali darah haid. Terdapat dalil dari Rasulullah SAW untuk membersihkan seseorang ketika keluar darah haid, yaitu wanita. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahwa darah itu tidaklah najis, yaitu bahwa keadaan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, mereka biasa berperang. Kemudian ketika mereka berperang, mereka terkenai sayatan pedang atau luka dalam tubuh mereka, dan mengalir darah dari tubuh mereka. Darah itu mengalir dari tubuh mereka, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci darah yang mengalir tersebut. Maka di sini menunjukkan tidaklah najis. Jika darah yang mengalir itu najis hukumnya, tentu Rasul akan memerintahkan para sahabatnya untuk membersihkan najis itu dari badannya. Yang namanya najis harus disucikan. Bahkan di antara mereka salat dalam keadaan bercucuran darah. Menunjukkan darah itu tidaklah najis. Kemudian pula di antara dalil yang menunjukkan darah itu tidaklah najis pula, yaitu bahwa ayat yang digunakan oleh pendapat jumhur, yaitu ayat audamam masfuhan, ini bukan terkait permasalahan najis. Ini terkait permasalahan keharaman untuk dimakan. Jadi ayat kulla ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'imin, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan wahyu tentang perkara yang haram kecuali bangkai atau darah yang mengalir. Ini bukan permasalahan najis, tetapi permasalahan haram untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Jadi dalam ayat ini tidak terdapat kenajisan darah. Tidak terdapat dalil atas najisnya darah. Ini jawaban tentang dalil yang digunakan oleh jumhur. Dalil yang digunakan oleh jumhur lemah, tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam ayat tersebut. Kemudian pula jawaban atas pendapat jumhur tentang najisnya darah ini, yaitu mereka mengkiaskan, menyamakan antara darah haid dengan darah yang mengalir. Darah haid sepakat seluruhnya bahwa darah haid najis. Maka mereka mengkiaskan antara darah haid dengan darah yang mengalir. Padahal terdapat perbedaan antara darah haid dan darah yang mengalir. Terdapat banyak perbedaan antara darah haid dan darah selain darah haid. Maka yang namanya sesuatu, jika dikiaskan kepada sesuatu yang lain, itu harus memiliki hukum dan sebab yang sama. Maka kias yang seperti ini namanya kias ma'al fariq. Kias yang tidak bisa dikiaskan, ada perbedaan. Maka tidak bisa mengambil satu hukum dengan mengkiaskan hukum yang berbeda. Yang namanya kias itu harus sama-sama hukumnya. Adapun darah haid dengan darah yang mengalir itu beda, jauh berbeda antara kedua darah tersebut. Maka tidak bisa dikiaskan. Di antara perbedaan darah haid dengan darah biasa yang keluar, bahwa darah haid merupakan darah yang jibiliyah, merupakan darah yang jibiliyah, yakni darah yang sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk wanita Bani Adam. Adapun darah yang mengalir, maka itu bukan kekhususan darah yang jibiliyah, darah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perbedaan antara darah haid dengan darah yang biasa, yaitu darah haid itu jorok atau ghalidh. Dia memiliki sifat-sifat tertentu, tidak seperti sifat darah yang biasa keluar. Dan darah haid itu mustakrah, tidak disukai. Orang tidak menyukai, jijik dengan darah haid. Berbeda halnya dengan darah yang keluar biasa. Maka darah haid itu menyerupai al-baul, menyerupai kencing, dan juga menyerupai kotoran manusia. Sehingga oleh karena perbedaan yang sangatlah banyak antara darah haid dengan darah biasa ini, sehingga sebagian ulama membatalkan tentang al-qiyas, tidak bisa dikiaskan antara darah haid dengan darah yang biasa. Kemudian pula di antara jawaban yang kita jawab atas pendapat jumhur yang mengatakan najisnya darah, mereka merinci, pendapat jumhur tadi merinci bahwa darah itu jika sifatnya banyak, maka ini najis. Tetapi jika darah itu hanya mengalirnya sedikit, maka ini tidak najis. Nah, perincian yang seperti ini dibutuhkan adanya dalil. Dibutuhkan adanya dalil, dan tidak ada dalil dalam perincian tersebut, maka hukum asalnya adalah darah tersebut tidaklah najis. Maka darah tersebut tidaklah najis. Inilah pendapat yang sahih. Dan jawaban-jawaban ini bisa dilihat pada kitab Syarh Al-Mumti' yang dikarang oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Beliau membahas luas tentang permasalahan Ad-Dam Al-Masfuh. Tayyib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perkara yang berikutnya. Perkara najis yang berikutnya atau sebelum itu, maka hasil dari pembahasan Ad-Dam, pembahasan darah, hukumnya Ad-Dam laisa binajis, bahwa dam itu tidaklah najis. Kemudian perkara yang berikutnya yang disebut oleh muallif termasuk perkara yang najis, yaitu baul wa rauf kullu hayawanin ghair ma'kulil lahm. Baul wa rauf kulli hayawan ghair ma'kulil lahm. Kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti al-hir wal-fa'ar, seperti kotoran kucing dan kencingnya, wal-fa'ar atau tikus, dan hewan-hewan yang lain yang tidak boleh dimakan. Ini pendapat jumhur ahli ilm. Pendapat mayoritas para ulama bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan itu hukumnya najis. Kenapa? Dikarenakan sebabnya adalah bahwa kotoran tersebut keluar dari hewan yang haram untuk dimakan, maka najis. Jika kotoran itu keluar dari hewan yang boleh dimakan, maka tidak najis. Ini pendapat jumhur al-ulama. Namun wallahu a'lam, di sana ada pendapat kedua, yaitu pendapat Asy-Sya'bi dan juga pendapat Ibrahim bin Ulayyah dan juga pendapat Adz-Dzahiriyah, bahwa kencing atau kotoran hewan, baik yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, itu tidaklah najis, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan hal tersebut. Tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan hal tersebut. Baik, selanjutnya ar-rabi'ah. Perkara yang keempat yang najis yang disebutkan oleh muallif di sini, al-maitah, bangkai. Bangkai apa definisi bangkai? Bangkai itu adalah ma mata hatfa anfihi min ghairi zakatin syar'iyyah. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Baik itu dikarenakan hewan itu mati sendiri atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Disembelih dengan cara yang tidak syar'i seperti tidak mengucapkan bismillah atau seperti sembelihannya orang-orang musyrik, maka ini dianggap sebagai bangkai. Dianggap sebagai bangkai. Jadi bangkai itu apa? Hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Hukum al-maitah, hukum bangkai ini najis. Para ulama sepakat bahwa yang namanya bangkai najisun bil ijma'. Diqaulihi ta'ala illa ayyakuna maitatan, berdasarkan firman Allah, kecuali ayyakuna maitah, kecuali bangkai, kecuali bangkai. Wa yustathna min dhalika maitatus samaki wal jarad. Intinya al-maitah ini merupakan perkara yang najis. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kenajisan bangkai. Wa yustathna min dhalika maitatus samak wal jarad wa ma la nafsa lahu sa'ilatun fa innaha ta'ir fa innaha tahira. Asal bangkai hukumnya najis. Dikecualikan beberapa jenis bangkai yang tidak najis. Yaitu bangkai as-samak, yaitu bangkai yang tidak najis, yakni yang dihalalkan, boleh untuk dimakan dan hukumnya tidak najis, halal, suci. Yaitu bangkai as-samak, ikan, wal jarad, belalang, wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, hewan yang tidak ada darah yang tidak memiliki darah yang mengalir. Fa innaha tahirah, maka bangkai-bangkai tersebut hukumnya suci. Jadi asal bangkai hukumnya najis, tetapi di sana ada pengecualian. Di antara bangkai-bangkai itu ada yang halal dan suci. Yang pertama adalah ikan dan belalang. Ini suci. Para ulama sepakat bahwa ikan dan belalang ini hukumnya suci. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahalla lana al-maitatan as-samaku wal jarad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami dihalalkan dua bangkai, as-samak, ikan, dan al-jarad, belalang. Dan juga dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, Rasulullah SAW atau dari sahabat Abd bin Abi Aufa, beliau mengkisahkan, ghazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab' ghazawat na'kula ma'ahu al-jarad. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan untuk peperangan 7 kali dalam ghazawat, yakni berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran, yang mana kami tidak memiliki bekal apa-apa, sehingga kami dalam 7 kali peperangan tersebut bersama Rasul, kami hanya makan al-jarad, belalang. Hadis ini muttafaq alaih, maka menunjukkan sucinya belalang, dan belalang tersebut boleh untuk dimakan. Walaupun bangkai, walaupun dia bangkai. Kemudian yang kedua, yaitu bangkai yang boleh untuk dimakan adalah bangkai la nafsa lahu sa'ilah, bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ketika hewan tersebut dibunuh, dipukul, dia mati tapi tidak keluar darahnya. atau keluar darahnya sedikit, tidak mengalir, tidak sampai mengalir darahnya, maka bangkai yang jenis seperti ini hukumnya suci, tidak najis, tidak najis, tidak najis, tapi tidak mesti halal, tidak mesti boleh dimakan. Adapun yang boleh dimakan dari bangkai yaitu as-samak wal jarad. Namun ini permasalahan kesucian dan kenajisannya, yaitu bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, yaitu ketika dibunuh dia tidak mengalir darahnya, maka ini suci, bangkai tersebut hukumnya suci. Seperti banyak hewan-hewan yang tidak memiliki darah atau tidak memiliki darah yang mengalir, seperti al-baq, al-ba'udah, al-baq yaitu artinya kutu, al-ba'udah nyamuk, al-zubab lalat, al-ankabut laba-laba, al-aqrab al-jengking, al-namal semut, al-nahl tawon, kumbang, al-khunfus, kemudian pula as-saraton, kepiting, dan yang hewan-hewan yang semisalnya, yang mana mereka itu tidak memiliki darah yang mengalir, maka ini hewan-hewan ini jika mati maka hukumnya tidaklah najis. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu tsumma liyanzi'hu fa inna ihda jinahaihi da'un wal ukhra shifa'un." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada seekor lalat yang jatuh, yang nyemplung masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, maka falyaghmizhu, maka celupkanlah lalat tersebut, thumma liyanzi'hu, kemudian buanglah lalat itu, fa inna ihda jinahaihi da'un, karena pada salah satu dari sayap lalat tersebut terdapat penyakit, wal ukhra shifa'un, dan pada salah satu yang lain terdapat obat dari penyakit, dari penyakit sayap yang satunya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menyelupkan apa? Lalat tadi yang sudah mati. Dia sudah mati tapi diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dicelupkan ke dalam air sebelum dibuang. Jadi tidak langsung dibuang. Jika ada lalat masuk ke air minum kita, maka yang sunnah adalah kita mencelupkan lalat tersebut kemudian baru kita membuangnya. Tidak malah airnya yang dibuang. Inilah yang sunnah. Maka dari sini menunjukkan bahwa lalat itu hukumnya suci. Lalat hukumnya suci walaupun dia sudah mati, sudah mati. Kemudian para ulama menjelaskan, mengambil faedah dan istimbat, kesimpulan bahwa hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, jika dia itu mati menjadi bangkai, maka hewan-hewan tersebut tidaklah najis. Berdasarkan hadis yang telah kita dengarkan tadi terkait adzubab, terkait lalat yang masuk ke dalam air. Kemudian permasalahan tentang al-maitah pula, yaitu terkait maitah al-adami, maitah al-adami atau mayit manusia, jenazah manusia. Manusia jika mati juga disebut dengan maitah, juga disebut dengan maitah, bahasa kasarnya bangkai. Apakah maitah atau mayit itu hukumnya najis? Jawabannya bahwa bangkai manusia atau jenazah manusia tidaklah najis. Jenazah manusia itu tidaklah najis. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin dirinya itu tidaklah najis. Seorang mukmin tidaklah najis. Ini am, mencakup keadaan dia hidup maupun keadaan dia sudah mati. Seorang mukmin tidaklah najis. Keadaan seorang mukmin itu tidaklah najis. Dan juga yang menunjukkan bahwa mayit itu tidaklah najis, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan seseorang ketika melihat saudaranya yang meninggal, maka Rasul mewajibkan orang yang meninggal tersebut untuk dimandikan orang yang hidup. Rasul mewajibkan seseorang untuk memandikan mayit. Maka dari sini menunjukkan sucinya mayit dan tidaklah najis. Jika mayit itu najis, maka tentu tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mensucikan, untuk memandikan mayit tersebut. Inilah pendapat yang sahih. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa mayitah itu hukumnya najis. Tetapi ini pendapat yang lemah. Kemudian permasalahan apakah bangkai atau mayit orang kafir najis atau tidak najis. Bangkai orang kafir, apa hukumnya? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa bangkai orang kafir itu hukumnya najis berdasarkan firman Allah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa bangkai atau mayit orang kafir tidaklah najis, sama seperti bangkainya orang mukmin, sama seperti bangkainya orang mukmin, baik itu muslim atau kafir, sama-sama tidaklah najis. Adapun jawaban dalam ayat, tentang ayat innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka yang dimaksud najis dari ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yaitu hati mereka, keyakinan mereka, itulah yang najis. Keyakinan syirik mereka dan hati-hati mereka najis. Karena mereka kufur kepada Allah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati yang seperti ini adalah hati yang najis. Adapun badan, tubuh orang kufar tidaklah najis. Tubuh orang kufar tidaklah najis. Di antara dalil yang menunjukkan tidak najisnya tubuh orang kufar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seorang muslim menikahi ahlul kitab. Seorang muslim dibolehkan untuk menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seseorang memakan pemberian ahlul kitab, memakan pemberiannya orang kufar. Boleh seorang memakan pemberiannya orang kufar. Hal itu berdasarkan Rasulullah SAW, beliau beberapa kali menerima makanan dari al-Yahud, dari orang Yahudi, dan beliau memakan makanan tersebut. Maka kalau seandainya badan orang kafir itu hukumnya najis, tentu tidak boleh kita bermuamalah, tidak boleh kita melakukan hubungan dengan mereka, dikarenakan tubuh mereka najis. Maka pendapat yang sahih bahwa jenazah orang kufar tidaklah najis. Adapun ayat innamal musyrikuna najas, yang dimaksud di situ adalah keyakinan dan hati-hati mereka, itulah yang najis. Taib. Masih sisa beberapa poin tentang perkara yang najis, yang insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.